¡Eso! ¡Biose! persembahan bareng-bareng all artisnya Mbah Hesam Yusuf. Kok disuit-suiti? Tepuk tangannya mana dulu yang cinta damai? Spesial buat ganteng-gantengku malam hari ini. Wong bagus tresna Lintang Asmoro versi Mahesa.

semuanya. Halo Ibu. Sama-sama Mahesa ya. Terima kasih. aku. Duhai pujaan ku seorang, rindu dan gelisah selalu saja datang, bagai kan tiada waktu yang terbuang. kirana kalau putus cinta merana.

wali bareng-bareng Mahesa Yesi. Ada Ramayana, ada LB Production. Selo, selo, selo, selo re. Lepaskan yang menyakitimu, carilah yang mencintai. Ku telah miliki rasa indahnya periku, rasa hancurnya harapku, kau lepas cintaku. Rasakan albagi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau fahami, kau lepas cintaku. Sekalipun kau fahami, Selamat malam semuanya, buat para mak-mak wajah lebak, para maesa, juga terus saja buat sahabat-sahabat kita goreng lagi buat anda yuk bos. Cinta, kau bilang hanyalah aku dalam hatimu. Dulu kau katakan lebih baik mati bila harus berpisah dengan dirimu. Ternyata semua sumpah janji permainan sandiwara lidahmu untuk menang. menaklukkan hati seorang lelaki. Mahesa Ramayana. Buat teman semuanya kita balik lagi buat para ibu-ibu. Yang kanan, kiri, tengah, belakang. Cintaku